Baik, kita langsung masuk ke sesi yang kedua, pelajaran berikutnya yaitu Masilutulab ila Quwatil Arab. Kita lanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya, masih pada pembahasan tentang tafsir makna-makna kalimat yang yakbuhu lil mu'rib jahluh. Asalitu ajal. Kemudian kalimat yang ketiga yang perlu kita ketahui maknanya dan juga i'rabnya, ajal. Asalitu ajal bisukunil lam, dengan sukun lamnya. Wahuwa harfun litasdiqil khabar. Dia adalah huruf yang didatangkan untuk membenarkan berita. Yuqalu ja'a Zaidun, dikatakan ja'a Zaidun. Dikatakan apa? Untuk membenarkannya, ajal, benar. Ma ja'a Zaidun, kalau ini khabar yang musbat, ini khabar yang manfi. Ma ja'a Zaidun, Zaid belum datang. Dikatakan ajal, benar. Fataqulu ajal, engkau katakan ajal, maksudnya sadaqta, engkau benar. Ya, baik, kita lihat sini. Atsalitsu mimma ja'a 'ala wajhin wahid, yang ketiga dari kalimat yang dia datang di atas satu sisi saja adalah ajal. Bisukunil lam, dengan sukun pada lamnya. Wa fathil hamzati wal jim, dan fathah pada hamzah dan jim, aja. Wa yuqalu fiha, dan terkadang dikatakan pada bahasanya ajal, yaitu bahasa yang lain, bajal. Bil muwahhadah, dengan ba yang bertitik satu, bajal. Wa huwa harfun mawdu'un li tasdiqil khabar. Dia, ajal atau bajal, adalah satu huruf yang diletakkan untuk membenarkan satu berita. Ya, beritanya umum, apakah beritanya yang musbat ataupun manfi, positif atau negatif. Ya. Musbat dan kana al-khabar atau manfi, apakah beritanya itu musbat, positif atau manfiin. Ya. Negatif ataupun berita yang ditetapkan ataupun penafian isinya. Yuqalu fil isbat, engkau katakan pada yang isbat, insyaallah. Ja'a Zaidun. Zaid telah datang. Ini kan berita. Wa fil nafi, pada penafian, ma ja'a Zaidun, Zaid tidak datang. Fataqulu fi jawabi kulli minhuma, maka engkau katakan sebagai jawaban dari masing-masing dari keduanya, tasdiqan lil mukhbir, sebagai bentuk pembenaran kepada si pembawa berita, ajal, yakni shadaqta, engkau benar. Hadza qawlu Zamakhsyari wa Ibn Malik wa jama'ah, ini adalah pendapatnya Zamakhsyari, Ibn Malik dan sekelompok ahli nahu. Nah, kemudian wa qala al-musannif al-mughni, dan al-musannif berkata pada kitab al-mughni dengan pendapat yang lain tambahan, kalau tadi kan datang satu sisi saja ya, tapi dalam al-mughni disebutkan sisi yang lain. Innaha kana na'am, apa nih, fil mughni innaha kana na'am, sesungguhnya dia ajal seperti na'am. Fatakunu harfa tasdiqin ba'da al-khabar, sehingga dia karena seperti na'am, maka ajal adalah huruf tasdiq, huruf yang didatangkan untuk membenarkan ya satu berita, ba'dal khabar, setelah khabar. Ya. Jadi kalau datang setelah berita, beritanya itu musbat atau manfi, itu maknanya apa? Tasdiq, pembenaran. Jadi tadi ja'a Zaidun, ajal. Naam, benar. Ma ja'a Zaidun, naam, benar. Wa wa'din ba'da talab, dan dia harfu wa'din, huruf yang berisi janji setelah talab. Apabila datang setelah apa? Talab. Ya. Talabnya amr ataupun nahi. Seperti a'tini malan, ajal. Iya, iya, nanti maksudnya saya kasih. Ini janji itu. Iya kan? Janji. Atau la ta'kul. Apa misalkan? La ta'kul apa? Samakan misalkan. Ya. Antum jawab misalkan ajal. Janji. Iya, saya janji agar enggak makan. Gitu. Wa ila min ba'da al-istifham, dan dia adalah pemberitaan apabila datang setelah istifham. Ya. Apabila datang setelah istifham, nanti akan ada contoh-contohnya di sini. Fataqumu ba'da, sehingga dia ketika dibawa kepada na'am ataupun ketika dia sama seperti na'am, bisa jatuh setelah, semisal contoh maqama Zaidun, ajal, jadi na'am juga bisa. Idrib Zaidan, berarti pada qama Zaidun mananya apa? Ajal didatangkan. Maqama Zaidun, ajal, mananya apa? Tasdiq. Pada contoh idrib Zaidan, mananya apa? Wa'ad, janji. Aqaimun Zaidun, ajal, berarti apa? I'lam, pemberitahuan, bahasanya Zaid apa? Berdiri, pemberitaan. Wa qayyad al-mala malaqi al-khabar, hanya saja al-malaq, al-malaqi, ya al-malaqi membatasi al-khabar bil musbat. Ya, lihat. Kalau al-Malaki memadrasi khabar pada yang musbat saja. Adapun khabar yang manfi enggak bisa. Berarti yang musbat bisa di ja Zaidun. Kata al-Malaki ajal, betul. Tapi kalau ma ja Zaidun kata al-Malaki boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Manfi. Wa talaba bi ghairi nahi. Para talab al-Malaki membatasi dengan talab yang selain nahi. Silakan istifham ke atau ke kah masak ke yang kakek-kakek itu ya. Ya. Talab dengan selain nahi, apakah istifham ataupun amr? Ya, boleh. Adapun nahi enggak boleh. Ya, meskipun yang rajih boleh juga, bisa. Wa qila la taqa' ba'da al-istifham, ada juga yang mengatakan tidak jatuh ajal setelah istifham. Datangnya setelah amr dan nahi saja. Tapi yang rajih tadi yang pertama, bisa. Seperti yang disebutkan oleh Hisham. Wa an al-akhfash dan diriwayatkan dari al-akhfash hiya ba'da al-khabar ahsan min na'am, dan dia ajal didatangkan setelah berita, setelah ja'a Zaidun ajal, ma ja'a Zaidun ajal. Setelah berita, apakah yang musbat ataupun manfi, ahsan lebih bagus daripada na'am. Boleh antum misalkan ja'a Zaidun na'am. Ma ja'a Zaidun na'am, tapi yang bagus apa? Ajal. Meskipun itu ajal dari na'am. Ya, pada contoh ini. Wa na'am ba'da al-istifham ahsan minha. Sedangkan na'am setelah istifham lebih bagus daripada apa? Ajal. Hal qama Zaidun na'am lebih bagus daripada ajal. Intaha, selesai. Nah, itu. Sudah paham ini? Ajal? Ya, sudah ya. Ar-rabi' mimma ja'a 'ala wajhin wahid. Yang keempat, satu lagi kita ambil. Kalimat yang datang di atas satu sisi masih. Tadi disebutkan ada berapa katanya? Kalimat yang datang di atas satu sisi. Hah? Ada empat. Ya, berarti yang terakhir ini kan? Yang terakhir. Nanti yang berikutnya kalimat yang datang untuk dua sisi. Tiga sisi, empat sisi. Ar-rabi' yang keempat mimma ja'a 'ala wajhin wahid bala, itu bala. Bala, bala bukan berarti apa? Musibah bukan ya. Apa bedanya? Bala dengan bala. Kalau ini maksurah itu mamdudah. Ya kan? Bala. Bala. Jangan bala, bala. Ada orang yang biasa membaca mad itu akhirnya ba ta bala. Wa huwa harfun mawdu' li ijabil kalamil manfi, dan dia bala adalah huruf yang diletakkan untuk ijabil kalamil manfi. Mana ijabil kalamil manfi? Ada isbatil kalamil manfi, menetapkan al kalam al manfi. Yang ijab itu isbat al kalam al manfi, menetapkan kalam yang dinafikan. Menetapkan kalam yang dinafikan. Paham gak ini? Menetapkan kalam yang dinafikan. Di situ dinafikan tapi ditetapkan. Iya. Nanti dengan contoh lebih jelas. Fatahta subin nafi, sehingga dia bala dihususkan masuk pada an-nafi, penafian. Ya. Tidak datang setelah itbar, tidak. Watufiru ibtalah, dan dia faedahnya adalah membatalkan penafian itu. Membatalkan apa? Penafian. Mujarradan kana nafyu 'anil istifham, sama saja apakah nafinya ini kosong dari istifham. Contohnya lihat. Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Lihat, nafi kan lan yub'atsu. Qul, katakanlah, bala wa rabbi la tub'atsunna. Ya, bahkan mereka pasti akan dibangkitkan demi Rabbku. Ya. Di sini fabala, maka bala di sini huna ini di sini afbatal ba'tsa al-manfi, menetapkan hari berbangkit yang dinafikan oleh siapa? Kufar. Iya kan? Wa abdalatin nafya, dan membatalkan penafiannya. Menetapkan ya kebangkitannya dinafikan dan membatalkan penafiannya. Lan yub'atsu dibatalkan oleh apa? Bala. Ya, kemudian al-ba'ats di sini yang dinafikan ditetapkan. Ya. Aw kana an-nafyu makrunan bil istifham, ataupun nafinya penafiannya digandengi dengan istifham al-haqiqi. Alaysa Zaidun biqa'im? Bukankah Zaid sedang berdiri? Engkau jawab, bala. Maksudnya apa? Bala huwa qa'im. Benar, dia berdiri. Ya. Ditetapkan di sini yang dinafikan. Zaidun qa'im. Di sini kan laisa Zaidun qa'im. Dinafikan kan ya? Laisa Zaidun biqa'im. Dinafikan kan dengan laisa? Tapi dengan bala ditetapkan. Maksudnya Zaidun qa'im. Dan penafiannya dibantah, dibatalkan dengan bala. Sehingga maknanya apa? Bala huwa qa'im. Bahkan, ya, dia berdiri. Ataupun tajamannya apa? Bala huwa qa'im. Yang benar dia berdiri. Atau taubikhi, atau istifamnya istifam taubikh. Istifam tapi mengandungi makna taubikh, cercaan. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Bala. Ataukah mereka mengira bahwasanya kami tidak mendengar bisik-bisik rahasia mereka? Rahasia dan bisik-bisik mereka, bala. Iya. Maksudnya apa? Bala nasma'. Iya. Bahkan kami mendengar. Iya. Nasma'. Di sini ditetapkan apa yang dinafikan, yaitu as-sama'. Kan dinafikan, ya kan? La nasma'. Ditetapkan itu as-sama'. Ala asrarihim wa najwahum. Kemudian dinafikan apanya? Penafiannya. Dibatalkan penafiannya, la nasma' itu. Dan di situ ada taubih itu ya. Istifamnya nafinya taubih. Ya. Atau istifamnya taubih am di sini kan istifamnya. Jadi disebutkan ya, ingat. Apakah penafiannya tadi kosong dari istifam ataupun penafiannya diiringi istifam hakiki atau penafiannya diiringi dengan istifam apa? Taubihi. Al-muhim bala ini datang setelah nafi. Nafi murni ataupun nafi yang disertai dengan apa? Istifham. Atau istifhamnya takriri, contoh. Alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ini adalah rabb kalian? Qalu bala, mereka mengatakan bala. Lihat ini penting ini. Kalau paham ini bisa hafal maknanya. Ya. Bala anta rabbuna, maksudnya bala anta rabbuna. Bahkan kau adalah rabb kami ya Allah. Ya. Jawabannya bala anta rabbuna. Di sini ditetapkan apa yang ditiadakan. Lastu di rabbikum. Ya kan? Ditetapkan. Berarti anta rabbuna. Ya kan? Kemudian penafiannya dibatalkan. Berarti maknanya apa ya? Anta rabbuna. Ajrawu an-nafya. Ya, ajrawu an-nafya. Masih ingat ya kaitannya ya? Masih ingat ya? Apa kaitannya pada isim? Ya, pada fi'il yang seperti ini. Kalau fathah akhirnya diapakan? Di fathah sebelum wawunya. Ya. Terus masih ingat kan kaidahnya itu? Timur jauh kembali ya. Ajro yujri sini. Seperti apa? Qobo yaqdu ya. Qobo. Di sini ajrobu ya. Itu ajrobu di situ ya. Harokatnya ya. Ajrobu. Ada yang kurang. Sepertinya ajru sebenarnya. Ajrobu. Sepertinya seperti itu ya. Karena di sini bawahnya cuma satu. Ini kan. Ajrobu. Ajrobu. An-nafya ma'atakrir mujro. Dari ajrobu jadi ajrobu. An-nafya ma'atakriri mujro an-nafyi al-mujarradat. Mereka an-nuhat atau al-arab melangsungkan penafian bersama takrir seperti penafian mujarrad, penafian murni. Jadi mereka ahli nahwu atau penafian arab melangsungkan penafian yang bersama takrir sama dengan penafian yang murni, tanpa takrir, tanpa istifham, tanpa apa? Taubih. Ya. Falidzalika qala Ibnu Abbas. Sama aja ala sidrabikum. Ya. Kalau di sini kan ada hamzah takrir sama dengan menafi murni, penafian murni tanpa hamzah takrir. Falidzalika qala, lihat ini pentingnya. Falidzalika qala Ibnu Abbas, oleh karena ya, Ibnu Abbas berkata, "Law qalu," seandainya mereka menjawab na'am, la kafaru, niscaya mereka kafir. Kalau ala sidrabikum jawabannya apa? Na'am, niscaya mereka kafir. Ya. Kenapa wa wajhuhu, sisi yang demikian ini dikarenakan anna na'am, karena na'am didatangkan li tasdiqil khabar. untuk membenarkan khobar bin nafin au isbat. Khobar dengan nafin atau isbat. Jadi maknanya kalau na'am berarti lasa birobina, nah maknanya membenarkan khobar penafian itu. Iya. Siapa ya nih? Yes. Nah itu penting. Jadi kalau ada pertamanya alaisa, ada yang semisalnya, maka jawabannya dengan bala kalau positif menetapkan. Kalau mengingkari berarti na'am, jawabannya na'am. Ya. Ya. Di sini ada yang paham? Apanya? Lazimannya yang mereka ahli nahwu atau orang Arab melangsungkan penafian yang bersama takrir sama, atau memperlakukan penafian seperti bersama takrir seperti penafian mujarrad. Iya. Seperti penafian yang murni, seperti penafian yang murni tanpa takrir. Bagaimana penafian yang murninya tadi? Ya, fungsinya adalah isbat ataupun tufidu ibtalah, takhtasu bin nafi wa tufidu ibtalah. Ya, di sini nafi yang dimaksud umum. Insyaallah ini jelas, Pak. Jadi alastu bi rabbikum ini sama dengan lastu gitu. Sehingga kalau na'am berarti apa? Kayak pengingkaran berarti kan. Ya, dalam ininya, dalam perlakuannya sama. Ya, penafian bersama takrir dengan penafian murni. Ya. Jadi lastu bi mu'allimikum dengan alastu bi mu'allimikum sama perlakuannya. Ya. Falidhalik di sini maknanya falidhalik, oleh karena itu, oleh karena mereka orang Arab melangsungkan penafian bersama takrir sama dengan penafian murni, maka kata Ibnu Abbas, tandanya mereka mengatakan na'am berarti la kafaru, berarti mereka membenarkan penafian itu gitu. Iya kan, membenarkan penafian. Penafian apa? Ala sudrabikum, la sudrabikum, dibenarkan takriru. Lastu birobbikum ya dibenarkan. Berarti maknanya apa? Ya kufuran nanti. Lasta birobbina. Ya, insyaallah sudah paham ya. Ya, lantai ulang-ulang. Ya, cukup. Dan di sini insyaallah kita masuk ke macam yang kedua. Ya. Mau dihafalkan aja tadi yang pertama itu. Ya. Fungsi daripada bala. Harfun maudhu'un ijabil kalam al-manfi. Ya. Harfun maudhu'un ijabil kalam al-manfi. Huruf yang diletakkan untuk menetapkan kalam yang manfi. Ya, kalam yang manfi. Jadi alaysa Allah, sering kita dengar alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Jadi apa? Bala. Ya, apa yang ditetapkan? Yang dinafikan itu ditetapkan. Alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Kan dinafikan dengan naisa. Ditetapkan Allah dan ahkamul hakimin. Gitu. Ya. Dan memberikan faedah ifdal juga. Apa yang dibatalkan? Nafinya, laisanya. Nah itu aja kuncinya. Kemudian datangnya mesti setelah apa? Nafi, mutlaklah nafinya. Apakah nafi yang murni? Ya. Ataupun nafi yang diiringi dengan apa? Istifham. Ataupun istifhamnya istifham, apa istifhamnya hakiki atau taubih, ataupun takriri. Sama, almarhum sama. Perlakuannya seperti itu, sama hukumnya. Sehingga kalau jawabannya bala, berarti yang tadi, menetapkan. Ya. Kalau mengingkari, na'am berarti. Saya alam. Apa? Contoh yang lain. Alam akul lakum kaza wa kaza. Bukankah telah saya katakan kepadamu kaza, kaza wa kaza. Kalau benar bagaimana? Ya bala. Kalau terangkan saya tidak mengucapkannya berarti apa? Na'am. Na'am ini membenarkan yang mana? Membenarkan penafian tadi. Saya berarti tidak mengucapkan ini. Gitu. Ya, semoga bisa dipahami. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.